Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kaidah ke-32. Al-Qaidah Thanita wal Thalathun. Idza amara Allahu bi syai'in kana nahyan an diddi. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka itu adalah perintah, maka itu adalah larangan terhadap yang sebaliknya. Ya. Jika Allah memerintahkan sesuatu, maka itu adalah larangan terhadap yang sebaliknya. Wa idza naha an syai'in kana amiran bi diddi. Dan jika Allah melarang sesuatu, maka itu adalah perintah terhadap yang sebaliknya. Wa idza athna 'ala nafsihi aw 'ala awliyaihi aw wa asfiyaihi bi nafyi syai'in minan naqais kana dzalika itsbatan lil kamal. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menafikan sesuatu terhadap dirinya sendiri atau terhadap para walinya dan orang-orang yang Allah pilih, ya, orang-orang terpilih, para wali Allah Subhanahu wa taala, bi nafyi syai'in minan naqais, ya, ini dengan menafikan sifat-sifat yang penuh kekurangan atau sifat-sifat yang tercela, kana dzalika itsbatan lil kamal, maka itu adalah, ya, pada hakikatnya juga merupakan adalah penetapan terhadap sifat yang sempurna, yang kebalikan dari sifat yang tercela yang dinafikan tadi. Wa dzalika li annahu la yumkinu imtithalul amri ala wajhil kamal illa bi tarki diddih. Dan ini karena tidak mungkin mengamalkan sebuah perintah dengan, ya, tata cara yang sempurna kecuali dengan meninggalkan hal yang menjadi lawannya, hal yang menjadi sebaliknya. Ya, ini kaidah yang kaidah masyhurah, ya, masyayikh, ini kaidah yang terkenal terutama di ilmu usul fikih. Fa haitsu amara bit tauhid was-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajji وبر الوالدين وصلاة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tauhid, memerintahkan salat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, silatul arham, silatul rahim, wal adl, memerintahkan keadilan, maka itu pada hakikatnya juga adalah larangan terhadap kesyirikan, larangan untuk meninggalkan sholat, larangan meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, larangan terhadap al-uquq, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan larangan qati'atul arham, yaitu memutus tali hubungan silaturahim. Maka perintah terhadap sesuatu juga mencakup larangan atas yang sebaliknya. Kalau antum mengingat ada yang namanya dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltizam, ya, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltizam, ya, apa maknanya? Dalalah mutabaqah, maka, ya, makna sesuai dengan makna, ya, lafaz kata yang dimaksud. Memerintahkan untuk sholat, taib, berarti dalalah mutabaqah dari waqimus sholah, dalalah mutabaqahnya adalah perintah untuk sholat. Akan tetapi dalalah iltizam dari, ya, perintah untuk sholat, dalalah iltizamnya, konsekuensinya adalah larangan untuk meninggalkan sholat. Larangan dari perbuatan meninggalkan sholat. Maka ini adalah hal yang merupakan konsekuensi. Maknanya, ketika kita mengetahui adanya perintah untuk melakukan sholat, atau melakukan zakat, atau puasa, atau haji, atau seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran, dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW di Al-Hadith, maka, ya, ketika misalnya kita diperintahkan untuk sholat, kemudian, ya, tidak boleh kemudian bagi kita untuk berargumentasi, ana enggak sholat karena enggak ada larangan untuk sholat secara harfiah, misalnya. Tidak ada larangan secara harfiah di Al-Quran dan Al-Hadith, ya, an-nahyu anis salah, an-nahyu antarkis, yani an-nahyu antarkis salah, larangan untuk meninggalkan sholat. Tidak bisa kita berargumentasi demikian, karena adanya perintah untuk sholat otomatis berkonsekuensi, ya, larangan untuk meninggalkan sholat. Wa haitsu naha 'anil syirki was salati ila akhiril madhkurat kana amiran bit tauhid wa fi'lis salati ila akhiriha. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena perintah yang dan perintah dan larangan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, maka ketika Allah melarang dari kesyirikan, melarang untuk meninggalkan sholat, melarang untuk meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, ya, dan seterusnya, maka itu pada hakikatnya adalah perintah untuk bertauhid, perintah untuk melaksanakan sholat, perintah untuk melaksanakan zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Wa haitsu amara bis sabr wa syukr wa ikbalil qalbi ala Allahi inabatan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an kana nahyan anil jasi'i was sakhati wa kufranin ni'ami wa iradil qalbi 'anillahi fi ta'alluqi hadhil umuri bighairi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, ya, dan untuk bersyukur dan untuk iqbalil qalbi 'ala Allah, untuk, ya, menghadirkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala inabatan dalam rangka kembali kepada Allah, wa mahabbatan dalam rangka cinta kepada Allah, wa khaufan dalam rangka takut kepada Allah, wa raja'an dalam rangka berharap kepada Allah, kana nahyan 'anil jazi', maka itu pada hakikatnya adalah larangan terhadap, ya, perasaan yang namanya jazi', tidak sabar, ya. Jazi' itu tidak sabaran atau gundah atau gelisah, wasakhat murka, tidak bersyukur, ya. Wa kufranin ni'am. Ah, ini juga sakhat mungkin baliknya kebalikan dari sabar. Demikian pula kebalikan juga dari syukur. Wa kufranin ni'am, ini jelas kebalikan dari syukur. Wa iradil qalbi 'anillahi fi ta'alluqi hadhil umuri bighairi. Dan juga tidak, ya, mengarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka perintah untuk melakukan hal-hal yang positif ini, itu konsekuensinya adalah larangan terhadap hal-hal yang negatif ini. Wa haitsu naha 'anil jazi' wa kufranin ni'am wa ghaflatil qalbi kana amiran bis sabr ila akhiril mazkurat. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap al-jazi', ya, tidak sabaran, gundah, gelisah, khawatir, kufranin ni'am, ya, kufur nikmat, ghaflatil qalbi, ya, kelalaian hati, maka ketika itu semuanya dilarang, maka itu pada hakikatnya adalah perintah terhadap kesabaran, perintah untuk mensyukuri nikmat, perintah untuk agar hati ini menjadi, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka wahada darbu mathal, ini adalah hanya sekedar contoh saja. Wa illa fa kullul awamir wan nawahi ala hadzan nawat. Ya, ini hanya sekedar contoh saja, akan tetapi kaidah yang perlu kita ingat adalah semua perintah dan semua larangan, maka itu sesuai kaidah ini, masuk dalam kaidah ini. Wa kadzalikal mathu la yakunu illa bi itsbatil kamalat fa haitsu athna ala nafsi. وَذَكَرُ تَنَزُّهَهُ عَنِ النَّقَائِسِ وَالْعُيُوبِ كَالنَّوْمِ وَالسِّنَةِ وَاللُّغُوبِ وَالْمَوْتِ وَخَفَاءِ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ مِنَ الْعَيَانِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَعْمَالِ وَغَيْرِهَا وَالظُّلْمِ. Maka demikian pula al-madah, pujian. لَا يَكُنُ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الْكَمَالَةِ. Tidaklah pujian itu kecuali untuk menetapkan hal yang sempurna, menetapkan kesempurnaan. Yani maksudnya, فَهَيْثُ أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ. Yani ketika Allah memuji dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala adalah Alim, Hakim, Aziz, Hamid, ya. Ketika Allah memuji dirinya sendiri di Al-Qur'an, wa dzakara tanazzuhahu, dan menyebutkan betapa suci Allah dari hal-hal yang tercela. Anin naqais, hal-hal yang cacat, wal uyub, aib dan yang itu tercela seperti tidur. Allah menafikan ya sifat tidur ya kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ngantuk, la sinatu wa la nau. Wal lughub, ya lelah, capek. Wal maut, mati. Ya, maut. Ini semua sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khafa'i syai'in fil 'alam min al-a'yan was sifati wal a'mali wa ghairiha. Dan tersembunyinya sesuatu di alam semesta min al-a'yan. Ini tidak boleh dipahami, diartikan tersembunyinya sesuatu di alam semesta dari mata, bukan. Dari mata, yakni dari mata-mata, bukan. Wa khafa'i syai'in fil 'alam min al-a'yan, tersembunyinya sesuatu di alam semesta, baik itu berupa benda, wasifat ataupun sifat, wal a'mal ataupun perbuatan, wa ghairiha. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu benda, sifat, perbuatan, apapun itu, tidak ada yang tersembunyi. Wadzulm, demikian pula Allah menafikan kezaliman dari Allah menafikan kezaliman kepada dirinya sendiri. Allah menafikan kezaliman dari dirinya sendiri, ya, itu mungkin harf yang benar ya. Allah menafikan kezaliman dari dirinya sendiri. Falitadammin dzalika tsana 'alaihi bikamali hayatihi wa kamali qayyumiyatihi wa qudratihi wa sa'ati ilmihi wa kamali 'adlihi li'anna al-'adam al-mahdh li'anna al-'adam al-mahdha la kamala fihi hatta yunfa takmilan lil kamal. Maka ya ini semua kenapa? Ya, ini semua kenapa? Ketika Allah memuji dirinya sendiri, maka ini pada hakikatnya adalah ya menafikan sifat-sifat yang tercela yang merupakan kebalikan dari sifat terpuji yang Allah puji dirinya sendiri dengan sifat tersebut. Ya. Ini kaidahnya. Ketika Allah mensifati bahwa Allah adalah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dengan sifat hidup yang sempurna, Al-Hayyu, maka itu menunjukkan Allah ya suci dari sifat-sifat tercela seperti tidur, seperti ngantuk. Itu adalah sifat tercela bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah memiliki sifat tersebut. Tapi bagi makhluk, maka sifat tidur dan sifat ngantuk itu adalah sifat yang normal. Justru makhluk yang tidak tidur dan tidak ngantuk, tidak bisa tidur atau tidak bisa ngantuk, ini adalah penyakit yang bisa berujung pada kematian. Kentut, sifat tercela, betul nggak? Tapi kalau manusia tidak bisa kentut, obatnya mahal. Tapi itulah manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Maka apa dalilnya? Mengapa pujian terhadap sesuatu, yakni ketika Allah memuji dirinya sendiri dengan sebuah sifat yang sempurna, itu otomatis adalah ya penafian ya terhadap sifat-sifat yang tercela. Dalilnya adalah li tadammuni dzalika tsana 'alaihi bikamali hayati. Karena pujian tersebut itu mencakup kesempurnaan ya sifat hidup Allah. Wa kamali qayyumiyatihi, kesempurnaan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur dan mengurus dan melihara alam semesta. Wa qudratihi, kesempurnaan kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Wa sa'ati ilmihi, keluasan ilmu Allah. Wa kamali 'adlihi, kesempurnaan keadilan Allah. Ya. Maka kalau pujian itu sudah mengkonsekuensikan kesempurnaan ini semua, maka tidak mungkin kesempurnaan itu dihinggapi dengan sebuah kecacatan, betul tidak? Li'anna al-'adam al-mahdha la kamala fihi hatta yunfa takmilan lil kamal. Ya, karena ini harusnya, kalimat ini harusnya di paragraf yang berikutnya, Allahu a'lam. Yani ketika Allah menafikan sesuatu, ketika Allah menafikan sesuatu, Allah menafikan la sinatu wa la nau, tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Maka penafian ini demikian pula, penafian ini akan berkonsekuensi ya bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna yang merupakan kebalikan dari sifat yang tercela yang dinafikan tadi. Jadi kalau Allah menafikan sifat ngantuk dan sifat tidur, maka itu berarti, ya, apa kebalikannya? Sifat hidup. Berarti Allah memiliki sifat hidup yang sempurna. Jadi ketika Allah menafikan sifat ngantuk dan sifat tidur, kita lihat di sini, ya, ya mungkin nanti, ya. Ketika Allah menafikan sifat ngantuk dan sifat tidur, maka maknanya tidak hanya kita katakan bahwa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, tidak hanya sampai di situ. Akan tetapi apa? Akan tetapi kita harus lanjut, yaitu apa? Menetapkan bahwa kita sudah tahu bahwa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, berarti Allah maha sempurna sifat hidupnya. Sifat hidup Allah itu maha sempurna. Allah itu maha hidup, al-hayyu. Ya, tidak hanya berhenti, taib, Allah tidak ngantuk, tidak tidur, selesai. Tidak hanya berhenti demikian. Li'annal adam al-mahdo. Kenapa? Li'annal adam al-mahdo la kamala fihi. Karena hanya sekedar menafikan sesuatu, itu sebenarnya bisa jadi tidak menunjukkan kesempurnaan dari sifat sebaliknya. Ya, la kamala fihi hatta yunfa takmilan lil kamal. Ya, jadi penafian sesuatu tidak berkonsekuensi secara otomatis sempurnanya sifat yang merupakan sebaliknya. Contohnya, ya, manusia ketika kita katakan dia bukan orang jahat, tidak berarti dia adalah orang yang baik dengan kebaikan yang sempurna. Betul tidak? Demikian pula syair yang disebutkan oleh orang-orang Arab di zaman dahulu ketika mereka mensifati sebuah kabilah dengan sifat bahwa kabilah ini tidak pernah menzalimi kabilah lain. Kabilah ini, mereka tidak pernah menzalimi kabilah lain. Maka ini adalah penafian sifat, ya. Penafian kezaliman. Menafikan kezaliman terhadap, yakni menafikan kezaliman dari kabilah tersebut. Kabilah tersebut tidak pernah berbuat zalim. Baik. Ini secara zahir mungkin kita akan merasa, oh Masya Allah, ini adalah sifat yang positif, tidak pernah menzalimi orang lain. Tetapi tujuan syair tersebut dibuat, tujuannya adalah untuk mencela mereka. Kenapa? Karena mereka lah yang selalu terzalim. Mereka lah orang yang, kabilah yang paling lemah. Kabilah yang lemah, sehingga selalu dizalimi. Mau selalu dizalimi, gimana caranya? Gak sempat untuk menzalimi orang lain. Gak kuat, gak mampu. Saking lemahnya. Hah? Maka menafikan sebuah sifat tercela tidak berarti, ya, tidak selalu berarti menetapkan sifat yang sempurna yang merupakan sebaliknya. Menafikan sifat yang tercela tidak selalu merupakan pujian. Itu kesimpulannya. Penafian sifat yang tercela tidak selalu merupakan pujian. Bisa jadi celaan seperti tadi. Atau bisa jadi, ya, celaan. Seperti misalnya, ketika anak berkata misalnya kepada seseorang, Masya Allah, Masya Allah, wajah antum, Masya Allah, tidak kotor, tidak sekotor keset. Ini celaan atau pujian, Mas Ayah? Kita mengatakan wajahnya tidak kotor, akan tapi kemudian menyerupakannya, tidak kotor seperti keset ini. Ini kira-kira pujian atau celaan? Celaan. Hah? Celaan. Ya. Jadi, penafian sesuatu tidak selalu bermakna pujian. Akan tetapi ketika kita berbicara penafian sifat yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini otomatis menunjukkan pada pujian. Otomatis menunjukkan sempurnanya sifat yang merupakan kebalikan dari sifat yang tercela tadi. Paham di sini? Ya, Mas Syaikh, ini adalah kaidah yang sangat penting. Wa kadzalika idza nafallahu an kitabihi ar-raiba wal ikhtilafa wasyakka wal ikhbaru bi khilafil waqi'i kana dzalika likamali dalalatihi 'ala al-yaqini fi jami'il matalibi wastimalihi 'ala al-ihkami wal intizami at-tami wasidqil kamil ila ghairi dzalika min sifati kitabihi. Ketika demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan dari kitabnya yaitu Al-Qur'an ar-raiba. Ar-raib, ya, keraguan. Wal ikhtilaf, ya, kontradiksi. Wasyak, keraguan juga. Dan bedanya ar-raib dan syak, ar-raib itu adalah syak yang disertai dengan kegundahan. Oleh khabaru bi khilafil waqi', demikian pula Allah menafikan bahwa di Al-Qur'an tidak mungkin ada kabar yang menyelisihi realita. Karena dzalika likamali dalalatihi 'alal yaqin fi jami'il matalib. Maka penafian sifat-sifat yang tercela ini, ya, ketika ini berkaitan dengan Al-Qur'an, kalamullah, yakni sifat Allah, yaitu kalamullah, Al-Qur'an. Al-Qur'an makhluk atau bukan? Bukan. Al-Qur'an adalah kalamullah, sifat Allah. Maka itu berarti penafian sifat yang tercela dari Al-Qur'an otomatis, ya Masyaih, otomatis menunjukkan pujian, ya, menunjukkan kesempurnaan sifat yang merupakan kebalikan dari sifat tercela yang dinafikan tadi. Karena dzalika li kamali dalalatihi, maka penafian-penafian ini menunjukkan kesempurnaan, ya, kesempurnaan makna-makna Al-Qur'an, penunjukan makna Al-Qur'an terhadap, ya, al-yaqin. Yani makna-makna Al-Qur'an itu semuanya dalam derajat al-yaqin, bukan dalam derajat asyak ataupun ar-raib. Fi jami'il matalib, dalam semua perkara yang ada di Al-Qur'an. Wa istimalihi 'alal ihkam, kesempurnaan, yakni ya, semua hukum yang merupakan maslahat bagi manusia itu semuanya ada di Al-Qur'an. Wal intizamit tam, dan keteraturan-keteraturan yang sempurna. Wasidqil kamil, dan ya, kebenaran kabarnya yang sempurna. Ya. Ila ghairi dzalika min sifati kitabih, dan demikian pula sifat-sifat yang lain dari Al-Qur'an. Ya. Wa kadzalika idza nafa 'an rasulihi al-kadhiba wa at-taqawwula wal jununa was-sihra was-syi'ra wal-ghalata wan-nahwa wa nahwaha. Kana dzalika li ajli itsbati kamali sidqi wa annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa li kamali 'aqli lizawali kulli ma yaqdahu fi kamali nubuwwatihi wa risalatihi. Ya, demikian pula ketika Allah menafikan dari rasulnya al-kadzib, sifat dusta, wa taqawul, berbuat-buat, mengarang-arang perkataan, wal junun, gila, wa sihir, ya, menafikan sihir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan penyihir, demikian pula bukan penyair, dan juga menafikan kesalahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat yang lain yang tercela, maka ini pada hakikatnya adalah menetapkan kesempurnaan kejujuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu adalah wahyu dari Allah. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa, la yantiqu 'anil hawa, yakni bahwa Allah, yakni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu beliau, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wali kamali akli, dan juga menunjukkan kesempurnaan akalnya. Wali zawali kulli ma yaqdahu fi kamali nubuwwatihi wa risalati, dan menunjukkan tidak adanya sesuatu yang bisa menciderai, mencacati kesempurnaan nubuwah dan kerisalahan, nubuwah dan risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafattan li hadhil qa'idah fi kulli ma yamurru 'alayka min al-ayatil qur'aniyah fi hadhil umuri wa ghairiha tanal khairan katsiran wallahu a'lam. Maka pikirkanlah, renungkanlah, ya, renungkanlah, perhatikanlah kaidah ini dalam semua perkara yang engkau kemudian lewati ketika engkau sedang membaca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, di semua perkara di situ, ya, engkau perhatikan kaidah ini, tanal khairan katsiran, maka niscaya engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak, wallahu a'lam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, al-muallif rahimahullah yaqulu fi hadhil qa'idah, Inna Allah idza amara bi syai'in kana nahyan an tarki syai' alladhi abara anhu bi diddih. Ya, penulis rahimahullah itu Syekh Sa'di rahimahullah berkata di kaidah ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala jika memerintahkan terhadap sesuatu, maka itu pada hakikatnya adalah larangan dari meninggalkan sesuatu tersebut. Wa idza naha an syai'in kana amran bi diddi dzalika syai', dan ketika Allah melarang dari sesuatu, maka itu pada hakikatnya juga adalah perintah terhadap sesuatu yang merupakan lawannya. Wa hadhil qa'idatu laysat 'alal umumi 'inda tatabbu', dan kaidah ini tidak bersifat umum kalau kita melakukan tatabbu', melakukan istiqra', apa itu, melakukan penelaahan. Kita membaca banyak dalil kemudian menelaah satu-satu, maka kaidah ini tidak umum. Fa inna tarkal mustahabbat al-mandubat la yastalzimu wuku'al insani fin nahyi. Ya, karena meninggalkan mustahabat wal mandubat, meninggalkan perkara yang direkomendasikan, dianjurkan, perkara yang dianjurkan, la yastalzimu wuku' al-insani fin nahyi, tidak mengkonsekuensikan orang tersebut kemudian terjatuh ke dalam larangan. Walihada la naqul inna tarkal mustahab makruh. Oleh karena itu kita tidak berkata meninggalkan perkara yang dianjurkan itu otomatis makruh. Fal makruhu syai wa tarkul mustahab syai'un akhar. Syai'un akhar. Maka makruh itu adalah sesuatu, meninggalkan perkara yang dianjurkan itu sesuatu yang lain. Naam idza kana al-amru wajiban kana tarkuhu haraman. Naam, jika perkaranya itu adalah wajib, hukumnya wajib, maka meninggalkannya adalah haram. Meninggalkan sesuatu yang wajib otomatis merupakan keharaman. Melakukan sesuatu yang haram otomatis merupakan kewajiban. Wa amma idza kana syai'u mustahabban. Akan tapi ketika kita melakukan perkara yang dianjurkan, yakni adapun dalam masalah perkara yang dianjurkan, fa innahu la yalzimu min tarkihi, la yalzamu min tarkihi ay yaqa'a al-insanu fil nahyi. Meninggalkan perkara yang dianjurkan tidak otomatis kita terjatuh pada hukum makruh. Ya, apalagi hukum larangan yang berupa haram. Wa hadza syai'un dzakarahu ahlul ilmi fil usul. Ini adalah kaidah yang ada di ilmu usulul fiqh. Amma idza kana an-nafy min babil madhi wat tamadduhi bisyai'. Adapun ketika sesuatu itu dalam masuk dalam bab pujian terhadap sesuatu, fa innahu itsbatun lididdi, maka ketika sesuatu itu dipuji itu berarti ya menetapkan hal yang kebalikan dari sifat yang dipuji tadi, bukan menetapkan ya, menafikan. Ketika ya ketika Allah memuji dirinya sendiri dengan sebuah sifat yang terpuji yang sempurna, maka itu pada hakikatnya otomatis merupakan ya penafian dari sifat yang tercela yang merupakan lawan dari sifat yang terpuji tadi. Naam. Fa huwa yadullu ala ittisalihi bi kamali diddi. Maka ini menunjukkan ya menunjukkan kesempurnaan ya kesempurnaan dari lawannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, ya, menetapkan bahwa Allah memiliki pendengaran, maka ini menunjukkan kesempurnaan, ya, kesempurnaan jauhnya Allah dari sifat-sifat yang mencederai, yang mencacati, ya, sifat pendengaran. Seperti tuli, ya. Berarti Allah maha sempurna dalam penafian sifat tersebut. Ya. Yani benar-benar jauh dari sifat tuli. Demikian pula ketika dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala misalnya sifat tuli, sifat dan sifat-sifat terpuji yang sifat-sifat tercela yang lain, maka itu menunjukkan ya sempurnanya sifat terpuji yang merupakan kebalikannya. Fa idza nafallahu azza wa jalla an nafsihi an-nauma falikamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Maka ketika Allah menafikan dari dirinya sendiri sifat tidur, la sinatu wala naum, maka itu menunjukkan kesempurnaan sifat hidup Allah dan kesempurnaan qayyumiyah Allah. Qayyumiyah Allah yakni Allah ya tidak butuh zat lain, tidak butuh zat lain untuk ya untuk memelihara alam semesta, ya. Allah tidak butuh zat lain untuk Allah sendiri, tidak butuh. Allah tidak butuh zat lain untuk memelihara alam semesta, akan tapi seluruh alam semesta ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mirip dengan makna As-Samad. Tapi Al-Qayyum itu lebih pada bagaimana Allah Subhanahu wa taala memelihara alam semesta, ya. Bagaimana mengatur alam semesta, memelihara alam semesta itu sifat qayyumiyah. Jadi Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu itu sempurnanya sifat hidup Allah, Al-Qayyum sempurnanya Allah memelihara ya alam semesta. Wa idza nafa'a nafsihi at-ta'ab wal i'ya, dan ketika Allah menafikan dari dirinya sendiri sifat lelah, falikamali qudratihi, maka itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam 6 hari. Wama massana min lughub, dan tidak ada lelah yang ya menimpa kami. Ya. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capai, tidak pernah letih. Yakni min ta'bin wa iyya. Yakni Allah tidak pernah lelah dan tidak pernah letih. Wadzalika likamali qudratihi subhanahu wa ta'ala wa quwwatihi. Maka ini menunjukkan kesempurnaan, kekuasaan, kemampuan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadza fakis. Maka berdasarkan contoh ini, maka kiaskanlah hal-hal yang lain seperti ini juga. Wa inna ma qulna bidzalik li'anna an-nafyal mahdhu 'adamun mahdun. Ya, kita mengatakan kaidah ini, kita merumuskan kaidah ini. Kenapa? Karena penafian, sekedar penafian itu adalah adamun mahdun. Itu adalah sekedar ketiadaan. Wal adamul mahdu laisa bisyai. Dan sekedar ketiadaan maka itu bukan apa-apa, bukan pujian, bukan kesempurnaan. Fadlan an yakuna madahan. Itu bukan apa-apa apalagi menjadi pujian, enggak mungkin. Sekedar ketiadaan itu tidak, ya, itu bukan sesuatu sama sekali. Sehingga itu tidak mungkin bisa menjadi pujian. Wa li hadza naqul ma min sifatin nafaha Allahu an nafsihi illa wa hiya tatadammanu thubuta muqabilin li hadza an-nafi. Oleh karena itu kita katakan tidaklah sebuah sifat yang Allah nafikan sifat tersebut dari dirinya sendiri kecuali itu mencakup, ya, penafian ini mencakup ditetapkannya sifat sempurna yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan tadi. Wa illa law kanat nafyan mahdhon lam takun kamalan. Ya, jika tidak demikian, jika tidak ada kaidah ini, maka sekedar penafian itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Sekedar penafian tidak menunjukkan kesempurnaan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, sebagaimana yang tidak, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Masya Allah, Masya Allah. Antum, Masya Allah. Tidak lemah, tidak selemah semut. Ini kira-kira pujian atau celaan ya, ya Mas Ayah. Ya, yakni dikiaskan dengan semut. Ya, Masya Allah, antum ini adalah orang yang tidak lemah. Ya, tidak selemah semut. Kalau tidak lemah saja, bisa jadi kita ya secara oh Masya Allah ini mau memuji. Ya. Tetapi kemudian dilanjutkan, ya, tidak selemah semut. Masya Allah, ya, wajah antum, Masya Allah, ya, bersinar. Masya Allah, wajah antum ini tidak buram, tidak seburam wajan. Masya Allah, wajah antum tidak kotor, tidak sekotor keset ini. Ya, maka ini bukan pujian, ini justru adalah celaan. Kaidah ke-33, al-maradu fil Qur'ani maradul qulub naw'an. Penyakit di Al-Qur'an, yakni penyakit hati, ada dua jenis. Maradu syubhatin wasyukuk wa maradu syahawatil muharramah. Ya, yang pertama penyakit syubhat dan keraguan, dan yang kedua penyakit syahwat untuk melakukan hal-hal yang haram. Ada dua jenis penyakit hati. Penyakit hati ada dua jenis, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Wa tariqu ila tamyiz hadza min hadza ma kathrati wurudihi ma fil Qur'an yudraku minas siyak. Maka jalan untuk membedakan mana penyakit syubhat dan mana penyakit syahwat, ma kathrati wurudihi ma fil Qur'an, padahal itu banyak disebutkan di Al-Qur'an, yudraku minas siyak. Ini bisa diketahui dari konteksnya. Fa in kana siyaku fi dhammil munafiqina wal mukhalifina fi syai'in min umuriddin. Maka ketika konteksnya adalah mencela orang-orang munafik, mencela orang-orang yang menyelisihi ad-din, ya, kana hadza maradus syukuki wasyubhat, maka ini adalah penyakit ragu-ragu dan penyakit syubhat. Ragu-ragu itu juga penyakit. Tidak boleh dalam masalah akidah kita ragu-ragu. Tidak boleh kita derajat keyakinannya 80%, tidak boleh. Tidak boleh kita derajat keyakinannya 90%. Tidak boleh. Tidak boleh kita derajat keyakinannya 99%. Tidak boleh. Harus 100%. Ya. Wa in kana siyaku fi dzikril ma'asi wal maili ilaiha kana maradu syahwa. Kana maradu syahwa. Dan jika konteksnya adalah menyebutkan maksiat dan kecenderungan terhadap kemaksiatan, maka itu adalah penyakit syahwat. Wa wajhun hisaril maradi fi hadzal naw'in ala kulli hal. Ini kita membaca kitab tidak tidak harus semuanya ya, kita boleh diwakaf dimanapun. Ini tidak seperti membaca Al-Quran ya. Wajahu inhisaril maradi. Itu boleh kita baca demikian. Tidak perlu kemudian kita wajahun hisar ya. Maka sebagaimana kita berbicara seperti biasa, kita bisa mengatakan wajahu inhisaril maradi. Tapi kalau mau disambung juga tidak masalah ya, itu lebih baik karena lebih menyambung. Wajahun hisaril maradi fi hadzihi nau'ain. Ya, mengapa kemudian kita bisa simpulkan bahwa penyakit hati yang ada di Al-Quran ya itu ada dua jenis. Demikian pula penyakit hati tidak hanya di Al-Quran. Semua penyakit hati ya kalau kita melihat Al-Quran dan Al-Hadis, maka penyakit hati terbagi menjadi dua kategori tersebut, penyakit syuhad dan penyakit syahwat. Mengapa bisa kemudian kita katakan hanya ada dua jenis ini? Ya. Maka ya ini argumentasinya. Wajahu, argumentasi atau ya landasan. Landasan dari terbatasnya penyakit hati menjadi hanya dua jenis ini, anna maradul qalbi khilafu sihhatihi. Bahwa penyakit hati itu adalah lawan dari sehatnya hati. Wa sihhatul qalbil kamilati wa sihhatul qalbil kamilatu bi syai'ain. Dan sehatnya hati yang sempurna itu adalah dengan dua hal. Jamalu ilmihi wa ma'rifatihi wa yaqinihi wa kamalu iradatihi ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Sehatnya hati yang sempurna, kesehatan hati yang sempurna itu bisa tercapai dengan dua hal. Kesempurnaan ilmunya ya dan keyakinannya, itu yang pertama, dan yang kedua kesempurnaan keinginannya, tekadnya untuk melakukan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ada ilmu, ada tekad. Itu dua hal supaya hati menjadi sehat. Harus ada ilmu, harus ada tekad untuk melakukan sesuai yang diilmui. Yani ada ilmu, ada amal. Selesai. Ada ilmu, ada amal. Harus ada kedua-duanya. Tidak boleh hanya ada salah satunya saja. Ya. فَالْقَلْبُ الصَّحِيْهُ وَالَّذِي عَرَفَ الْحَقَّ وَاتَّبَعَ. Maka hati yang sehat itu adalah hati yang mengetahui ilmu, mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, wattaba'ah dan mengikutinya. Amalan. Mengetahui al-haq dan mengikutinya. Ini dua kunci supaya hati kita sehat. Dua kunci supaya ya kita itu sukses. Ilmu, amal. Ya kemudian dilengkapi dengan dakwah dan bersabar. Itu empat kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa'arafal batila wa tarakah. Demikian pula dia mengetahui kebatilan dan dia meninggalkannya. Ilmu, amal. Fa'in kana ilmuhu syakkan wa indahu syubhatun tu'aridu ma akhbarallahu bihi min usuliddin wa furu'ih, kana ilmuhu munharifan. Ya, maka ketika ilmunya itu dipenuhi keraguan, dipenuhi syubhat yang itu ya berlawanan dengan apa yang Allah kabarkan berupa perkara-perkara usuluddin, ada syubhat dalam masalah perkara-perkara yang merupakan pondasi agama ataupun furu'uddin ataupun perkara-perkara fikih, perkara-perkara furu', kana ilmuhu munharifan, maka ilmu tersebut, ilmu yang dipenuhi dengan keraguan atau syubhat tersebut adalah ilmu yang menyimpang. Wa kana maradu qalbihi quwwatan wa dha'fan bihasabi hadhihi syukuki wa syubhat. Maka penyakit hatinya dari sisi kuat atau lemahnya itu tergantung pada kuat atau lemahnya keraguan atau syubhat yang ada di hatinya tersebut. Perhatikan, orang yang memiliki akidah yang menyimpang, orang yang memiliki syubhat, orang yang memiliki keraguan, walaupun secara zahir hatinya itu baik kepada orang lain, tapi dia dipenuhi syubhat, itu sudah cukup untuk kita mengatakan hatinya penyakitan. Karena sehatnya hati tidak hanya dengan ya masya Allah dia tidak pernah hasad, dia tidak pernah menggibahi ya, dari segi akhlak begitu ya, secara muamalah bagus, akan tetapi akidahnya menyimpang. Ini sudah cukup untuk kita mengatakan dia punya penyakit hati, hatinya penyakitan. Penyakit apa? Penyakit syubhat wasyukuk. Perhatikan, ini penting. Ya, wa in kanat iradatuhu wa mahabbatuhu ma'ilatan li syai'in min ma'asillah, kana dzalika inhirafan fi iradatihi wa maradan. Nah, sekarang ketika tekadnya dan kecintaan hatinya itu cenderung pada sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika inhirafan fi iradatihi wa maradan. Maka itu adalah penyimpangan dalam masalah tekadnya, dan itu adalah penyakit. Penyakit hati, penyakit syahwat, penyakit yang jenis kedua. Waqad yastamihul amran, ya, bisa jadi dua penyakit ini berkumpul dalam satu waktu, dalam satu hati, dalam satu orang. Nauzubillah min dzalik. Fayakunul qalbu munharifan fi ilmihi wa fi iradatihi. Maka hatinya itu menyimpang dalam ilmunya dan juga dalam tekadnya. Ilmunya menyimpang dan juga dia punya tekad yang menyimpang. Faminan na'il awal, di antara bentuk yang pertama, contoh orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah ilmu. Qauluhu ta'ala 'anil munafikin fi qulubihim marad. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, fi qulubihim marad, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Apa yang dimaksud penyakit di sini? Penyakit syubhat. Wa hiya syukuku wasyubhatul mu'aridatul li risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penyakit keraguan, syubhat yang itu bertentangan dengan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalahnya Muhammad, risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazadahumullahu maradan. Maka Allah Subhanahu wa taala menambah bagi mereka penyakit. Ukubatan ala dzalikal maradin natiji an asbabin mutaaddidatin kulluha minhum. Ya, maka ketika mereka punya penyakit, Allah menambahkan mereka penyakit, penyakit syubhat, dalam rangka menghukum mereka atas penyakit mereka yang itu berasal dari sebab-sebab yang mereka lakukan sendiri. Mereka munafik, ya, mereka yang melakukan, yang memilih sendiri, mereka memilih jalan kemunafikan. Oleh karena itu Allah hukum mereka dengan bertambahnya penyakit syubhat mereka, bertambahnya penyakit keraguan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita ya merasa aman dari makar Allah. Jangan sampai kita merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi naudzubillah min dzalik, yakni bisa jadi seseorang ya melakukan sesuatu kemunafikan atau melakukan sesuatu keraguan atau syubhat, dia mendekati syubhat, kemudian ya karena pilihannya itu sendiri, ya Allah hukum dia dengan bertambahnya penyakit syubhat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Wa hum fiha ghairu ma'dzurin. Dan orang-orang munafik itu tidak mendapatkan, bukan orang yang mendapatkan uzur. Bukanlah orang, bukan termasuk orang yang mendapatkan uzur, karena mereka harusnya sudah tahu ilmunya, akan tapi mereka tetap memilih jalan kemunafikan tersebut. Wa nadhiru hadza qawluhu wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Dan yang semisal dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka Allah akan menambah ya kotoran atas kotoran hati mereka yang sudah ada tersebut. Wa kadzalika qauluhu ta'ala liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang di ya apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam mereka, kepada mereka ya, ke dalam hati-hati mereka, fitnatan lilladzina fi qulubihim marad, sebagai ujian, sebagai musibah bagi orang-orang yang hatinya memiliki penyakit, wal qasiyati qulubuhum, dan hati-hatinya itu keras. Fa inna maridul qalbi bisyukuki wa dha'fil ilmi aqallu syai'in yuribuhu wa yu'athiru fihi wa yaftatinu bihi. Karena penyakit hati dengan keraguan, dengan lemahnya ilmu, maka aqallu syai'in yuribuhu, maka sedikit saja sesuatu akan membuat ya sedikit-sedikit saja ya ada yakni ada syubhat sedikit saja, maka itu akan membuat dia ragu, akan mempengaruhi hatinya, akan terfitnah dari syubhat tersebut walaupun itu sedikit saja. Ini yang namanya penyakit hati, yang penyakit ya, hati yang penyakitan, penyakit syubhat, ada sedikit saja syubhat dia langsung ya terbawa. Wa min ats-tsani qaulu ta'ala fala tahdha'na bil qawli fayadma'a alladhi fi qalbihi marad. Dan contoh penyakit syahwat, penyakit jenis kedua, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah tundukkan suara. Ya, ini bagi wanita. Janganlah tundukkan suara, ya, sehingga kemudian kalau meninggikan suara atau yakni suaranya itu dilemah lembutkan gitu ya. Janganlah tundukkan suara, karena kalau kita menundukkan suara, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, maka akan ya orang-orang yang akan yang memiliki penyakit di hatinya akan ya akan menginginkan untuk melakukan keburukan, ya, yatma di sini ingin melakukan keburukan, ya. Maka apa yang dimaksud dengan marad di sini? Maradus syahwah wa iradatun lil fujur, penyakit syahwat dan keinginan untuk melakukan kefajiran, kefasikan. Aqulu syai'in min asbabil iftitan yuqi'uhu fil fitnah ta'man tam'an aw fi'lan. Hanya sedikit saja sebab fitan. Kalau penyakit, kalau hatinya sudah penyakitan, hanya ada sedikit sebab saja yang bisa ya menggoda hatinya, hatinya tersebut akan kemudian langsung ya tamak dan langsung ingin bertekad melakukan hal yang buruk tersebut. Ini kalau hatinya penyakitan. Kalau hati sehat, maka cukup besar, cukup kokoh, dan cukup tinggi benteng yang bisa menghalangi syahwat tersebut untuk masuk. Demikian pula syubhat, sama. Syubhat dan syahwat. Kalau hatinya sehat, maka seolah-olah ada benteng yang melindungi ya orang-orang yang ada di dalam benteng tersebut. Tidak mudah terkena serangan dari luar. Akan tapi kalau hatinya penyakitan, sama seperti benteng yang sudah hancur, sama seperti benteng yang pintu gerbangnya sudah los, digeruduk kuda Troya, sudah hancur intinya pintu gerbangnya, kemudian dindingnya sudah porak-poranda, maka akan mudah untuk dimasuki oleh serdadu musuh kapanpun saja. Dan kias hati dengan benteng ini, kalau tidak salah, diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, pengkiasan yang sangat cerdas. Ya. Baik. Fa kullu man arada syai'an min ma'asillahi fa qalbuhu maridun marada syahwatin. Maka setiap orang yang ingin untuk melakukan sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, maka hatinya itu adalah hati yang penyakitan, korengan. Ya. Dengan penyakit atau koreng yang namanya penyakit syahwat. Walau kana sahihan lattasafa bi sifatil azkiya wal abriya wal atqiya. Ya. Adapun kalau hatinya sehat, maka sungguh dia akan disifati dengan sifat-sifat orang yang hatinya suci, bersih, bertakwa. Al mausufina bi qawlihi, yang disifati seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat cinta kepada mereka al-iman. Coba bayangkan, orang-orang yang Allah buat hati mereka cinta kepada iman. Hah? Betapa besarnya nikmat ini. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi iman tersebut di hati mereka. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah buat benci ya hati mereka terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika hum. Mereka adalah ar-rasyidun. Fatlam. Fatlam minallahi wa ni'mah. Faman kana qalbuhu ala hadzal wasfi, maka orang-orang yang hatinya berada atau hatinya memiliki sifat ini, alladzi dzakarahu Allah, yang Allah sebutkan ini, falyahmadah falyahmadhu ala hadhihi ni'mati allati la yuqaimuha syai'un minan ni'ami, maka pujilah Allah atas nikmat ini, allati, yang tidak ada nikmat-nikmat lain yang semisal dengan nikmat ini yang disebutkan di ayat ini. Allah yang membuat hatinya cinta kepada iman. Allah yang membuat, yang menghiasi iman tersebut ya di depan hatinya, sehingga hatinya kemudian mengambil iman tersebut. Allah yang membuat benci hatinya tersebut dari kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kira-kira nikmat apa lagi yang lebih besar dari ini? Ya, ulaika humur rasyidun. Wal yas'alillaha as-sabata 'ala dzalika waz ziyadata min fadlillahi wa rahmatih. maka mintalah kepada Allah as-sabat, keistiqomahan di atas hal tersebut, waziyadata min fadlillahi wa rahmati, dan tambahan atas hal tersebut yang itu merupakan ya berupa karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, khulasatu hadhil qaidah, ringkasan dari kaidah ini, anna maradul qulubi yanqasimu ila qismain, bahwa penyakit hati terbagi menjadi dua jenis, maradu syubhah wa huwa naqsun fil ilmi wa maradu syahwah wa huwa naqsun fil iradah. Ada dua jenis penyakit hati, yang pertama penyakit syubhat, yaitu kecacatan dalam masalah ilmu, wa maradu syahwah, penyakit syahwat, yaitu kecacatan dalam masalah tekad. Fa idza tallat iradatul insani bi makna sarat iradatuhu bighairi ma yurdillaha wa rasulahu, atau bighairi ma yurdillahu wa rasuluhu, fadzalika maradus syahwa, fadzalika maradus syahwa. Maka ketika hatinya tersebut tidak memiliki tekad untuk melakukan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka ini adalah penyakit syahwat. Wa idza talal qalbu bil jahli sara maraduhu marad syubhah, dan ketika hati tersebut adalah hati yang dihinggapi oleh kejahilan, maka hati tersebut adalah hati yang penyakitan dengan yang namanya penyakit syubhat. Perhatikan, kejahilan adalah penyakit, ya, kejahilan adalah penyakit. Li'annahu ishtabaha 'alaihi al-haqq, karena mengapa disebut penyakit, karena ya hatinya tersebut tidak bisa menentukan mana yang al-haq, mana yang kebenaran, mana yang kebatilan. Fasara maridun bidzalik, maka dia menjadi sakit karena tidak mengetahui al-haq tersebut. Wa sihhatul qalbi wa salamatuhu ayyamunna Allahu 'alal insani fayastami' fi qalbihi kamalul ilmi wa kamalul iradah. Maka sehatnya hati dan keselamatannya hati itu adalah ketika Allah memberikan kepada orang tersebut terkumpulnya dua sifat, yaitu kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan tekad, kesempurnaan iradah. Fa idza istama'a fil qalbi kamalul ilmi wa kamalul iradah fa hadha huwal qalbu sahihus salim, maka ketika berkumpul dalam sebuah hati kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan tekad, maka ini adalah hati yang sehat dan yang selamat. Wa fattish nafsak, maka perhatikan ya, fattish nafsa, ya, analisa dirimu sendiri. Wa fattish qalbak, analisa, periksalah hatimu sendiri. Alijhu, ya, obati hatimu, rawatlah hatimu. A'taqidu anna ba'dan nasi yutahhiru badanahu kulla yawmin bis sabun wa asnanahu bil fursyah. Aku meyakini bahwa sebagian orang itu membersihkan badannya setiap hari dengan sabun dan menyikat giginya dengan sikat. Li'alla yakuna fiha wasakhun wadaron, supaya di dalam pada badannya tersebut tidak ada kotoran. Lakinnal qalbal miskina matrukun yashtabi'u 'alaihi al-haq wa yaltabisu 'alaihi al-batil fala yahummuhu dhalik. Akan tapi hatinya, hati yang miskin tersebut ditinggalkan, ya, terombang-ambing, tidak bisa menentukan mana yang hak dan mana yang batil, dan tidak punya tekad untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Walihada yajibu alaina an nutahhira qulubana. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk membersihkan hati kita. Wa nanzuru fiha kulla yawmin, dan kita melihat hati kita setiap hari. Nada'uha fil muhtabar wa tamhis hatta nanzura asahihatun hiya am maridah. Dan kita letakkan hati kita tersebut dalam pengamatan kita, pemeriksaan kita, ya, kita teliti, kita investigasi setiap hari. Apakah hati kita itu sehat atau penyakitan? Wala'alla katakul kaifa yakunu hadzal qur'anu sababan li ziyadatil imani fi qaumin wa sababan li ziyadatil rijsi fi qaumin akharin. Ya, bisa jadi engkau berkata, bagaimana Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yang sama, akan tapi bisa menjadi sebab bertambahnya iman bagi sebagian orang dan menjadi sebab bertambahnya, ya, penyakit bagi orang yang lain. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang yang beriman, maka bertambahlah iman mereka dan mereka berbahagia. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka bertambahlah kotoran di atas kotoran mereka. ya, penyakit di atas penyakit mereka. Li'annal mu'minina idza nazalatil ayatu saddaqu biha. Mengapa orang-orang mukmin, ya, Al-Qur'an menjadikan mereka bertambah keimanannya, ya? Karena orang-orang mukmin ketika ayat turun, maka mereka membenarkan ayat tersebut. Wa tasdiqu ziyadatun fil iman. Dan membenarkan apa yang di, ya, membenarkan ayat-ayat tersebut itu adalah tambahan keimanan mereka. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fa idza nazalatil ayatu istakbaru anha, ketika turun ayat maka mereka sombong, mereka menyombongkan diri dari ayat tersebut. Wa syakku fiha wa kadzibu wa kadzabu, ya, dan mereka meragukan ayat tersebut dan mereka mendustakan ayat tersebut. Fasdadu bidzalika rijsan ila rijsihim, maka bertambahlah penyakit mereka di atas penyakit mereka yang sudah ada sebelumnya. Wal iyadzu billah wa matu wa hum kafirun, ya, dan kita meminta perlindungan dari hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka yang penyakitan tadi mereka mati sementara mereka kondisinya masih berada di atas kekufuran. Hadza wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaidul Lisan ini di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.